Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima mazida, amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pembahasan masih seputar adab-adab buang air besar dan buang air kecil. Di antara adab yang harus kita perhatikan bahwa di sana ada beberapa tempat yang seorang muslim dilarang untuk buang air pada tempat-tempat tersebut, yaitu buang air di tengah jalan yang biasa dilalui oleh manusia, buang air di sumber-sumber air yang manusia biasa memanfaatkan air tersebut untuk masak, mencuci, atau kebutuhan yang lainnya. Demikian pula buang air di bawah pohon yang biasa digunakan untuk berteduh. Tiga tempat ini dinamakan al-mala'in, tempat yang mendatangkan kutukan atau laknat jika seorang buang hajat padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqu al-mala'in ats-tsalatsah. Jauhi oleh kalian tiga tempat yang mendatangkan laknat, kutukan atau umpatan. Karena biasanya orang yang ketika akan memanfaatkan tempat yang biasa untuk berteduh, ya, atau memanfaatkan sumber-sumber air atau jalan yang dilalui ternyata dikotori oleh seorang, biasanya mereka mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Terkadang mengucapkan ucapan yang itu intinya keluar nama binatang dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa haram bagi seorang mukmin, haram bagi seorang mukminah untuk menyakiti ya saudaranya dalam bentuk apapun. Terlebih ya dengan kotoran, baik itu kencing atau ya berak. Karena di samping itu akan mencemari lingkungan, pemandangan juga tidak baik, juga tadi menjadikan orang yang akan memanfaatkan tempat-tempat tersebut tercegah dari memanfaatkannya. Disebutkan di sini hadis berikutnya, wa akhraja at-Tabrani annahya an qada'il hajah tahtal asjar al-musmirah wa daffati an-nahril jari min hadis ibni Umar bi sanadin da'ifin. Dan al-imam at-Tabrani meriwayatkan hadis tentang larangan buang air di bawah pohon yang berbuah dan di pinggir sungai yang mengalir, dari hadis Ibnu Umar namun dengan sanad yang lemah. Karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Furat Ibnu Sa'ib, yaitu dia orang yang riwayatnya tidak bisa diambil, riwayatnya ditinggal. Tapi meskipun di sini hadis tentang larangan untuk buang air di bawah pohon yang berbuah dan di pinggir sungai yang mengalir di sini lemah, namun tidak semantasnya seorang muslim ya kemudian buang air di tempat-tempat tersebut selama di sana masih ada tempat yang lain ya. Pertama, karena bisa jadi seorang itu tidak terjaga auratnya ya. Terkadang orang dia maaf buang air di pinggir sungai, ada orang lalu lalang di situ ya, terlihat auratnya, seperti ini enggak boleh. Kedua, nanti bisa mencemari air ya yang terkena kotoran tersebut, padahal di sana masih ada tempat yang lain untuk seorang buang hajat. Jadi kebiasaan buang air di pinggir sungai ini kebiasaan yang tidak baik ya. Buatlah WC yang nyaman, dan justru ini yang butuh diperhatikan. Sebagian orang dia mungkin rumahnya bagus ya, rumahnya bagus, tapi dia tidak punya WC ya. Padahal untuk membangun WC itu artinya dananya tidak seberapa dibanding dengan dia membangun rumah yang bagus ya. Rumah yang tentu baik bagi seorang muslim atau muslimah ya, di situ dia membangun WC ya, tempat buang hajat di situ, tentunya agar ya terjaga auratnya juga, apa namanya, orang itu nyaman lah ya, orang itu dia nyaman ketika buang air. Jadi adat kebiasaan buang air di pinggir sungai ini sudah harus segera ditinggalkan ya, sudah harus segera ditinggalkan. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taghawata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wala yatahaddatha fa innallaha yamqutu ala dhalik. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Al-Qattan. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dua orang buang air besar, hendaklah masing-masing keduanya saling menutupi diri dari temannya. Artinya jangan kedua-duanya buang air bersama kemudian mereka membuka aurahnya. Hendaklah mereka itu ada sesuatu yang menutupi ya, mereka menutupi aurat mereka. Dan janganlah keduanya ngobrol di saat buang air, karena Allah benci dengan yang seperti itu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu As-Sakan dan Ibnu Al-Qattan. Wa huwa ma'lul, namun hadis ini dinyatakan padanya ada illah, padanya ada cacat. Disebutkan di sini, hadis ini tidaklah diriwayatkan kecuali oleh Ikrimah ibn Ammar al-Ijli al-Yamani, dan hadisnya Ikrimah dari Yahya ibn Abi Katsir dilemahkan oleh sebagian ulama. Taib, taruhlah hadis ini lemah, tapi tidak berarti kemudian seorang ketika buang air ya dengan temannya kemudian ya saling melihat auratnya. Ini jelas enggak boleh ya. Taulah hadis ini lemah, di sana ada hadis yang lain yang kuat yang melarang ya seorang itu untuk melihat aurat orang lain. Kemudian juga masalah ngobrol di saat seorang buang hajat, jangankan ngobrol, Rasulullah pernah ketika buang air kecil, kemudian ada orang yang nyalami, mengucapkan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak menjawab. Padahal menjawab salam kan hukumnya apa? Wajib. Ketika Rasulullah tidak menjawab langsung di saat seperti itu, yang lebih dari itu tentu tidak dilakukan. Padahal menjawab salam itu kan hukumnya wajib. Itu saja Rasulullah tidak menjawab salam ketika beliau buang air kecil, ada orang nyalami. Dijawab nanti setelah selesai kencing, ya, kemudian Rasulullah ya berwudu, kemudian Rasulullah menjawab. Ini juga diantara penguat bahwa kalau menjawab salam saja tidak dilakukan di saat orang itu buang air, apalagi sekedar apa? Ngobrol. Ya. Ini bukan tempat yang bagus untuk seorang kemudian saling ngobrol. Disebutkan di sini di antara faedah hadis ini, wal haditsu dalilun ala wujubi satril aurah wan nahyu anit tahadduts hala qada'il hajah. Hadis ini adalah dalil tentang wajibnya seorang menutup aurat. Dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa seorang itu wajib untuk menutup auratnya. Aurah laki-laki itu dari apa? Pusar sampai apa? Sampai lutut, ya. Satrul aurah wajib untuk menutup aurah. Dan paha itu termasuk dari aurah. Sebelum hadis al-fakhidu aurah. Paha itu aurat. Sehingga bagaimana mereka-mereka yang misalnya ya nonton bola, para pemainnya mereka ya lutut bukan apa namanya pahanya itu kelihatan, itu aurah. Al-fakhidu aurah. Paha itu apa? Aurat. Seorang tidak boleh melihat aurat orang lain kecuali dalam kondisi darurat. Contoh seorang dokter ya yang mengobati pasien yang harus melihat aurat pasien. Makanya seperti ini dibolehkan sekedar hajat. Tapi kalau tidak ada hajat atau hajatnya hanya sedikit kemudian dia lebih, enggak boleh. Misalnya seorang dokter laki-laki terpaksa mengobati pasien perempuan yang sakit misalnya tumitnya. Enggak perlu dibuka sampai apa? Betisnya sampai pahanya, yang perlu diobati hanya apa? Ya, tumitnya. Ya sekedar keterpaksaan dia untuk mengobati. Karena kaidah fikih mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang namanya keterpaksaan itu sesuai dengan kadarnya. Contoh, tidak ada makanan sama sekali ketika seorang misalnya bepergian, tidak ada makanan sama sekali, nggak ada juga orang yang bisa diutangi misalnya, adanya misalnya babi. Andai kata dia nggak makan, besar kemungkinan terancam nyawanya. Maka di sini boleh bagi dia untuk makan babi di saat terpaksa seperti itu. Ya. Karena apa? Karena ada dua madarat. Yang pertama, kalau tidak makan, ya nggak ada makanan sudah. Besar kemungkinan dia kalau nggak makan mati. Kenapa? Nggak tahu kampung di mana ada, nggak tahu karena ini di padang pasir misalnya, atau di tengah hutan belantara, nggak tahu di mana ada kampung. Ya nggak ada makanan sama sekali. Terancam nyawanya kalau dia tidak makan. Adanya babi. Di sana ada dua madarat. Madarat yang pertama makan babi, yang kedua madarat mati. Kalau ditimbang antara mati dan makan babi, lebih ringan mana? Lebih ringan makan babi. Ya, kalau mati ya sudah, ya. Tidak ada madarat yang lebih besar daripada apa? Mati. Sehingga di sini boleh orang ya makan babi di saat terpaksa enggak ada makanan kecuali itu. Tetapi bukan termasuk terpaksa kalau seorang misalnya berobat dengan misalnya lemak babi. Dia sudah berobat ke sana kemari, ternyata ada seorang terapis atau dokter mengatakan ini obatnya lemak babi. Ya. Apa kemudian saya terpaksa berobat dengan lemak babi? Saya kepengin sembuh. Kita katakan di sini bukan keterpaksaan. Karena enggak ada jaminan apakah setelah dia minum lemak babi kemudian sembuh? Enggak ada jaminan. Kalau tadi jelas enggak ada makanan sama sekali kecuali babi. Maka di sini dibolehkan. Kemudian yang kedua, yang namanya darurat itu tadi diukur sesuai dengan kadarnya. Jangan ini mumpung boleh makan babi kemudian orang makan sebanyak-banyaknya kemudian dia ya gembol bawa sekalian untuk sanggup nanti, tidak. Sekarang kamu makan untuk mengganjal perut kamu. Setelah itu melakukan perjalanan lagi, ketika nanti enggak ada makanan ya sama sekali sulit, ya sudah. Cari lagi babi atau anjing atau apa. Jadi bukan berarti kemudian aja mumpung ini. Mumpung boleh ini makan babi kemudian orang ya makan sebanyak-banyaknya ya melebihi dari hanya sekedar untuk mengganjal perutnya kemudian dia juga bawa untuk sangu, ini jangan ya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina'i. Muttafaqun alaih wal lafdu li muslimin. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia kencing. Dan janganlah seorang bercebok dengan tangan kanannya. Dan janganlah seorang bernafas pada bejana. Bejana itu wadah air atau wadah makanan seperti gelas misalnya ini. Orang kalau minum mending ingin nafas, jauhkan gelas ini misalnya dari hidung kita. Kita nafas dulu baru kita minum. Adapun ya seorang minum kemudian bernafas di ya di dalam bejana yang seperti ini dilarang. Terlebih kalau itu gelas atau wadah ya banyak yang menggunakannya. Jijik ya kan orang yang nanti akan apa? Memakai setelahnya atau bisa jadi keluar maaf dari hidung sesuatu yang tidak baik ketika kita nafas kemudian ada yang turun dari hidung masuk ke dalam air di samping ya orang yang nanti akan memakai kemudian jijik ya bisa jadi sesuatu yang keluar dari hidung masuk ke dalam air membawa penyakit ya bisa jadi seperti itu. Lihat bimbingan Nabi alaihi assalatu wassalam. Bimbingannya sangat mulia. Adab-adab seperti ini ya. Barakallahu fikum bisa jadi enggak ada pada syariat manapun. Dan ini membuktikan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan. Islam sangat memperhatikan sisi kesehatan. Islam juga sangat memperhatikan sisi menjaga perasaan orang lain. Ya, misalnya tadi orang buang air di tempat yang biasa di kantong berteduh. Berarti orang tadi kan enggak menjagakan perasaan orang lain. Seperti apa? Orang kepanasan ingin berteduh, ternyata tempat yang akan digunakan untuk berteduh isinya maaf kotoran manusia. Ini bentuk tidak menghormati orang lain. Hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu ini memuat tiga perkara. Yang pertama, larangan seorang memegang kemaluannya dengan tangan kanannya di saat dia kencing. Seorang kencing kemudian dia misalnya ingin memegang kemaluannya, jangan memegang dengan tangan kanannya. Tangan kanan ini untuk sesuatu yang bersih, yang baik, ya, untuk makan, untuk salaman, untuk yang lainnya. Ya, sehingga ketentuan seperti ini hendaklah kita perhatikan. Bahkan ulama mengatakan di sini bukan hanya makruh tapi haram hukumnya. Karena hukum asalnya yang namanya larangan itu menunjukkan sesuatu yang dilarang itu apa? Haram hukumnya. Tidak boleh seorang memegang kemaluannya dengan tangan kanannya di saat dia kencing. Dan tidak boleh seorang bercebok dengan tangan kanannya. Tangan kanan biasa untuk makan, minum, untuk salaman, untuk macam-macam. Saat jijik kiranya ya, orang maaf ya, cebok dengan tangan kanan, kemudian dia makan ya, dengan apa, tangan kanan, makan ya, megang makanan atau salaman. Ya. Kalau ada mata, nah mungkin dulu kan belum ada sabun atau pembersih ya tangan. Sekarang ada. Jawabannya ada atau tidak ada, seperti ini ketentuan apa? Agama. Ya. Karena Allah SWT melalui lisan Rasul-Nya yang telah menentukan seperti ini. Allah tahu bahwa nanti mungkin ada alat atau sesuatu yang apa namanya untuk membersihkan tangan ya dari kotoran dan sebagainya. Allah tahu. Dan permasalahannya bukan hanya itu saja, tapi memang tangan kanan ini untuk sesuatu, memegang sesuatu yang ya bersih, yang baik-baik, sedangkan tangan kiri untuk memegang sesuatu yang kotor, yang jelek. Ya. Baik, jazakallahu khairan. Kemudian yang ketiga, larangan seorang bernafas di bejana. Wadah air minum atau makanan, seorang bernafas di atasnya. Tadi di antara madharatnya, orang yang akan menggunakan misalnya gelas seperti ini atau sangkir seperti ini, ternyata orang yang menggunakan sebelumnya dia bernafas di atasnya, jijik ya kan? Ya setelahnya. Atau bisa jadi keluar dari hidung sesuatu yang kotor, yang tidak baik, yang bisa mencemari air. Masyarakat al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah. Mungkin ada orang yang mengkritisi bimbingan yang mulia ini dengan mengatakan Allah kan mencipta tangan ada kanan ada kiri, kenapa harus kita bedakan? Semua ciptaan Allah. Kita katakan betul, semua ciptaan Allah. Tapi Allah yang mencipta tangan kanan dan tangan kiri, mencipta manusia punya tangan kanan dan tangan kiri, dia pula yang menentukan seperti ini melalui lisan Rasul-Nya. Jadi Allah SWT yang mencipta manusia memiliki dua tangan. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Tetapi Allah juga yang menentukan ya bahwa melalui lisan Rasul-Nya bahwa tangan kanan itu untuk sesuatu yang apa namanya? Baik, yang bersih, sedangkan tangan kiri untuk sesuatu yang kotor, seperti itu. Wa an Salman qala, dan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata. Sahabat Salman Al-Farisi ini dulunya beliau seorang Majusi, bahkan anak tokoh seorang Majusi. Bisa-bisanya dapat hidayah itu luar biasa. Sahabat Salman Al-Farisi, perjalanan untuk menjadi seorang sahabat Nabi itu panjang sekali. Dan mungkin sahabat Nabi, umur sahabat Nabi yang paling panjang ya sahabat Salman ini. Ada yang mengatakan umurnya 350 tahun. Ada yang mengatakan 250 tahun. Baik riwayat yang pertama dan yang kedua sama-sama apa? Panjang. Orang kalau sampai umurnya 250 tahun kayak apa? Ini kita bercerita tentang umat ini. Kalau umat dahulu mungkin kayak Nabi Nuh misalnya. Sementara umumnya umat Islam, umumnya umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu antara 60 sampai 70. Jadi orang kalau umurnya 60 ya artinya sudah batas apa namanya keumuman umur umat ini, lebih dari itu ya ya banyak-banyak bertobat pada Allah SWT. Walaupun bukan berarti sebelumnya ringan-ringan saya tidak, karena Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, umur-umur umatku antara 60 sampai 70 keumuman loh. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sangat sedikit yang lebih dari ya dari itu. Jadi umur umat ini umumnya itu antara 60 sampai 70 dan sangat jarang orang yang lebih dari itu. Sahabat Salman Al-Farisi dulunya seorang putra pimpinan orang Majusi. Majusi itu penyembah api. Dan siapapun orang yang punya keyakinan, apakah keyakinan yang hak atau yang menyimpang, biasanya ingin keyakinan itu terwariskan kan? Sebagaimana alul hak ingin mewariskan akidahnya kepada anak cucunya, alul batil pun seperti itu. Jadi Salman itu digadang oleh orang tuanya untuk menggantikan posisi strategis di tengah-tengah kaumnya sebagai ya penjaga api. Jadi orang Majusi itu menyembah Tuhan. Tuhannya itu dijaga oleh yang menyembahnya. Kan aneh. Ya. Jadi mereka nyalakan api, kemudian api itu terus dijaga supaya enggak padam. Lah kalau Tuhannya saja dijaga oleh yang menyembahnya, bagaimana Tuhannya akan bisa apa? Yang menjaga, membantu, menolong yang menyembahnya. Tapi ya tadi memang akal ketika memang sudah tertutup apapun ya yang di luar dari penalaran pun dilakukan. Tapi sahabat Salman Al-Farisi dikehendaki oleh Allah akan dapat hidayah. Dia pun merasa aneh. Tuhan saya sembah, tapi kok saya suruh apa? Menjaga. Seharusnya saya yang dijaga oleh Tuhan. Maka sahabat Salman Al-Farisi waktu itu gak puas dengan agama nenek moyangnya. Dia pun mencari hidayah. Waktu itu adanya ya para pendeta. Kemudian ketika bertemu pendeta, kata pendeta, agama yang kamu anut wahai Salman, agama yang batil. Masa api disembah? Orang tuanya tahu bahwa sahabat Salman ini ternyata mondar-mandir kepada seorang pendeta. Padahal dia sudah digadang-gadang nanti akan mewarisi tahta Majusi sebagai penjaga apa? Ya, Tuhan sebuah kemuliaan bagi mereka tentunya. Menurut mereka, ya. Ternyata kok gak menghargai agama apa? Nenek moyang. Maka orang tuanya pun bersikap keras. Sahabat Salman Al-Farisi dikurung di dalam rumah. Ya. Lihat dari awal ingin mencari hidayah sudah pertentangannya dari apa? Keluarganya sendiri, dan tidak hanya berupa omongan saja, bahkan berupa teror fisik. sengaja anaknya ini atau Salman ini dikurung di rumah supaya tidak ya kontak dengan dunia luar. Sebanyak tahunnya hanya agama nenek moyang, ya nggak ngerti dengan apa namanya agama yang lainnya. Dibuat apa namanya ring pengaman, protek supaya anak ini tidak tahu agama yang lain. Tapi sahabat Salman, ya terus mencari jalan sampai dia bisa melarikan diri. Bertemu dengan rombongan atau kafilah. Siap dia untuk menjadi pelayan kafilah tersebut asalkan jauh dari apa kaumnya, kemudian bisa ya mereka menunjukkan orang yang dia akan belajar ilmu agama. Kisahnya panjang, berpindah-pindah dari satu pendeta ke pendeta lain terus sampai ya jatuh di tangan orang Yahudi sampai di Madinah. Allah takdirkan. Dari Persia sampai ke Madinah zaman itu kayak apa? Ya. Lagi pula Salman itu anak tokoh orang yang kaya raya, kok relanya dia itu apa? Menjadi apa? Pelayan, bahkan ketika sampai di Madinah dijadikan budak oleh orang Yahudi. Semuanya dilakukan oleh Salman demi hidayah. Dia enggak peduli dengan status yang disandangnya, dia enggak peduli dengan tahta yang akan diwariskan oleh orang tuanya. Ya. Dia haus dengan yang namanya hidayah, dia ingin mencari kebenaran. Dari sini barakallahu fikum, ada faedah bagi kita tentunya. Yang namanya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu didapat dengan dicari. Bukan kita hanya menunggu termangu, berpangku tangan kemudian turun hidayah, enggak mungkin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal ilmu bita'allum, yang namanya ilmu itu didapat dengan seorang itu belajar. Hidayah pun seorang dapat dengan mencari. Betul, di sana ada cara yang lain, yaitu berdoa memohon kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasul alaihi assalatu wassalam, ya Allahumma ihdini fiman hadait, juga di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ini di antara sebab agar seorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Salman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan dia tahu bahwa nabi di akhir zaman sudah dekat, dia tahu dari seorang pendeta yang ciri-ciri dari Rasul ini adalah demikian-demikian. Maka sahabat Salman ketika Rasulullah datang ke Madinah ingin memastikan benar gak ini Rasul yang disebutkan oleh guru saya dahulu pendeta. Dari tanda-tandanya semuanya dicoba oleh Salman. Di antara tanda nabi tersebut tidak mau menerima sedekah tapi menerima hadiah. Kemudian di pundak nabi di sini ada tanda kenabian, ada semacam apa sebesar telur burung apa darah di sini ya, daging sebesar burung darah. Ini diantara tanda kenabiannya. Sahabat Salman Al-Farisi ingin mencoba benar gak ini nabi, ya benar atau tidak ini nabi yang diberitakan. Dia pun datang dengan membawa kurma. Orang-orang Madinah itu kan biasanya apa ya, makanan pokoknya kurma. Datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasul, ini sedekah dari saya untuk Anda. Maka Rasulullah memanggil para sahabat, ya, kemari kalian makan. Ini Rasulullah tidak makan. Sahabat Salman Al-Farisi ngatakan, satu, benar ini, dia tidak makan sedekah. Kenapa? Ketika dia memberi sedekah, ternyata memanggil para sahabat untuk memakan dan Rasulullah tidak makan. Kemudian hari berikutnya, sahabat Salman membawa ya korma dengan matan, wahai Rasulullah, ini korma hadiah untuk Anda. Maka Rasulullah memanggil para sahabat untuk makan korma ini dan Rasulullah ikut makan. Rasulullah ikut makan. Kata Salman, ini tanda yang kedua. Dan tanda yang satu kan agak sulit ya kan. Ada kayak daging di bagian pundak ya, yang sebesar apa namanya telur burung dara. Tapi seakan-akan Rasulullah kayak ada firasat atau ngerti, ini orang kayak kepengen apa, ngerti tanda kenabian. Kemudian berusaha Rasulullah buka, kemudian sahabat Salman melihat tiga tanda itu, kemudian dia yakin bahwa ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Salman pun akhirnya menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari keluarga, tidak punya keluarga sama sekali di Madinah. Ya, tidak punya harta. Kalau ditanya, wahai Salman, mana rumah kamu? Ya, rumah saya ya di bawah kolong langit, di atas apa? Ya, tanah. Ya. Ketika ditanya nasab kamu, ya Bani Islam. Bani Islam. Tapi meskipun demikian, Salman Al-Farisi adalah sahabat yang mulia. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah tokoh yang memberi usulan kepada Nabi alaihi assalatu wassalam ketika perang Khandaq untuk menggali parit. Jadi ketika itu pasukan gabungan pimpinan Abu Sufyan datang ke Madinah untuk membumi hanguskan kota Madinah, Rasulullah pun bermusyawarah dengan para sahabat. Rasul itu bukan seorang pemimpin yang diktator, seorang pemimpin yang otoriter, memaksakan pendapat sendiri, bukan. Bermusyawarah dengan apa? Sahabat. Sesuatu yang memang tidak ada wahyu menjelaskan padanya, Rasulullah bermusyawarah. Ya. Yeah. Ketika Rasulullah bermusyawarah, sahabat Salman mengusulkan, ya Rasulullah, dahulu di tempat kami, kalau ada musuh seperti ini, kami membuat parit sebagai benteng pertahanan. Sebagai benteng apa? Pertahanan. Kemudian usulan dari Salman ini diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Rasulullah menggali parit. Sehingga sampai sekarang di dekat bekas parit itu di Madinah, itu ada masjid namanya Masjid Salman Al-Farisi. Kalau Anda datang ke Madinah, Anda dari arah kiblatain nanti ke Masjid Nabawi, insyaallah Anda akan melewati masjid namanya Masjid Salman Al-Farisi di situ. Dahulu di tempat itu, dekat situ ada parit yang memanjang. Panjang ya, lebar dan dalam, yang sekiranya kuda musuh itu enggak bisa lompat. Ya. Andai kata pun mereka nekat lompat, harus jatuh, kemudian untuk naik ya sudah dibidik oleh pasukan muslimin. Di sini ada faedah barakallahu fikum. Sahabat Salman Al-Farisi menceritakan strategi perang orang Majusi. Orang Majusi kan orang-orang kafir. Ulama mengatakan boleh kita mengambil strategi perang orang kafir selama tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Boleh kaum muslimin mengambil strategi perang orang kafir selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada strategi orang kafir bertentangan syariat, enggak boleh. Contohnya seperti Amerika ya. Ya, mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Seperti inilah canggihnya teknologi, kalau dipegang oleh orang kafir intinya untuk merusak. Berapa korban jiwa di Hiroshima dan Nagasaki? Yang mati, yang cacat seumur hidup. Ya, belum radiasi dari nuklir tersebut seperti apa? menghancurkan lingkungan, tetumbuhan, binatang, ya, jangan tanya orang. Ketika teknologi modern dipegang oleh orang kafir, yang ada adalah untuk merusak bumi. Berbeda dengan ketika teknologi itu dipegang oleh kaum muslimin. Islam tidak melarang kemodernisasian, Islam tidak melarang penemuan-penemuan mutakhir, asalkan digunakan untuk apa? Perkara-perkara yang baik. Kemudian di antara faedahnya bahwa kaum muslimin hendaklah mereka dalam menentukan langkah, mereka bermusyawarah satu dengan selainnya. Rasulullah yang jelas-jelas andai kata punya usulan, itu usulannya sangat jitu. Seorang rasul, tapi Rasulullah sendiri bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan kebijakan yang memang tidak ada turun wahyu padanya. Lah kita ini ya lemah ya segalanya. Dimana ketika suatu perkara diputuskan dengan musyawarah, itu kan semuanya ikut terlibat, sehingga kalau ada kekurangan, ya kekurangan apa? Bersama. Ketika ada keberhasilan, keberhasilan bersama. Tidak bisa diklaim, ini karena saya keberhasilan ini. Atau ketika misalnya tidak berhasil, kemudian orang ya menyalahkan seorang, kan tidak. Ketika itu sudah menjadi keputusan bersama dari hasil musyawarah, baik dan buruknya ya semuanya ikut apa? Menanggung. Kita masuk pada hadis Salman Al-Farisi. Qala, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila al-qiblata bi ghaidin aw baulin aw an nastanjiya bil yamini aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin aw an nastanjiya bi raji'in au admin. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari menghadap kiblat di saat buang air besar atau buang air kecil. Ini di antara adab ya buang air. Banyak sekali kalau kita hitung dari awal berapa sudah. Ya. Adab buang air itu ada dua macam. Ada yang sifatnya ucapan, ada yang sifatnya perbuatan. Kalau ucapan misalnya, seorang ketika masuk membaca doa, ketika keluar membaca doa, ketika sedang buang air tidak ngobrol, ya, tidak membaca misalnya ayat Al-Quran, ya. Ini yang bersifat ucapan. Ada yang bersifat perbuatan banyak sekali. Mendahulukan kaki kiri, keluar dengan apa? Kaki kanan, tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat, tidak boleh buang air di air yang tergenang, di sumber-sumber air, di bawah pohon yang biasa digunakan berteduh, ya, dilarang seorang bersepoh dengan tangan kanan, dilarang seorang itu memegang kemaluannya dengan tangan kanan, banyak sekali. Adab-adab ini kita catat, kita susun rapi. Enggak semua orang ngerti. Enggak semua orang ngerti sehingga butuh untuk diingatkan. Atau sudah ngerti tapi mungkin lupa, butuh diingatkan kembali. Dan kita kemas adab-adab ini dengan kemasan yang indah untuk menunjukkan bahwa ini lihat, ini loh Islam. Islam yang kita anut seperti ini loh. Ya. Islam agama yang memerintahkan pemeluknya untuk ya menjaga kebersihan, menjaga perasaan orang lain, ya menjaga kesehatan, ya menjaga privasi, itu apa ya yang kaitannya dengan menutup aurat. Ini diantara adab-adab yang mungkin butuh untuk difahamkan ya di jelaskan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami, kata Salman, dari menghadap kiblat di saat buang air besar atau buang air kecil. Kiblat itu Ka'bah al-Musyarrafah, tempat yang mulia, yang kiblat kaum muslimin, yang semestinya kita muliakan, ya. Atau kita bercebok dengan tangan kanan. Dan larangan di sini bukan hanya makruh saja, tapi larangan sampai tingkatan haram. Haram hukumnya seorang bercebok dengan tangan kanan, kecuali dalam kondisi darurat, misalnya tangan kirinya apa? Sakit, gak bisa bercebok dengan tangan kiri, ya sudah, dengan tangan apa? Tangan kanan. Atau kita bercebok dengan kurang dari 3 batu. Ini juga salah satu adab buang air, bahwa orang yang buang air itu hendaknya bercebok baik dengan air atau dengan batu, dengan tisu atau yang semisalnya. Kalau dengan batu, tidak kurang dari 3 batu. Ya. Orang ambil batu, kemudian dia oleskan pada tempat yang keluar ya darinya kotoran. Sekiranya 3 batu belum apa namanya, masih kelihatan belum bersih, ya tambah lagi 2 biar 5. Sekiranya belum bersih, tambah lagi 2 biar 7. Sebisa mungkin bilangan yang terakhir itu berapa? Witir, ganjil, ya. Dan ketahuilah bahwa bolehnya bercebok dengan batu tidak terkhusus ketika tidak ada air. Bahkan air itu banyak, kondisi sedang banjir misalnya, boleh-boleh saja orang ya bercebok dengan batu atau dengan tisu atau dengan gombal atau yang lainnya, terserah. Ya, terserah. Jadi tadi, tidak kurang dari 3 batu. Dan tempat maaf yang keluar dan yang kotoran jika sudah dibersihkan dengan batu, maaf meskipun mungkin tempat tadi masih bau, sudah dianggap apa? Bersih. Ketika syariat sudah mengatakan cukup ya dengan jumlah batu sekian, maka sudah dianggap bersih menurut apa? Syariat. Sehingga andai kata orang tadi sholat dalam keadaan seperti itu, sah sholatnya. Andai kata dia maaf memakai pakaian celana atau sarung atau lain sebagainya, kemudian kontak dengan maaf tempat yang keluar darinya kotoran, ya tidak najis. Sarungnya tidak najis, apa namanya, pakaiannya. Ketika syariat sudah memutuskan bahwa jumlah batu sekian sudah cukup untuk membersihkan, maka ya tempat tadi bersih secara hukum syar'i, sehingga boleh dia sholat dengan kondisi seperti itu. Dan pakaian yang terkena ya yang kontak dengan tempat yang keluar dari kotoran pun tidak dikatakan najis, bersih. Au an nastanjiya bi raji'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari beristinja, bercebok dengan kotoran, kotoran binatang. Ada yang mengatakan kotoran binatang sih bagaimana? Ya bisa saja misalnya kotoran sapi yang sudah kering, kan seperti batu itu kan. Kotoran onta yang sudah apa mengering. Ini jangan dipakai untuk apa? Bercebok. Terlebih kalau itu kotoran kuda. Ya, karena apa? Maaf saja, di antara kotoran binatang yang termasuk yang paling jahatnya itu kotoran apa? Kotoran kuda. Ya. Makanya ketika didatangkan kepada Rasulullah, ada 2 batu, 1 kotoran apa? Himar, kotoran kuda, keledai. Rasulullah melempar. Ya, inna harik riksun. Sesungguhnya ini adalah najis. Au admin atau tulang. Tulang tidak boleh untuk apa namanya, kita gunakan bercebok. Karena tulang itu adalah makanan saudara-saudara kita dari kalangan jin. Jadi jin itu ya makan kayak apa? ya manusia, beranak pianak juga, ya sakit, ya mati. Ada juga yang jin salafi, juga ada yang jin ahli bid'ah, hizbi, macam-macam. Mati juga. Yang belum mati itu kan setan, iblis. Ya, nenek moyangnya jin itu belum mati memang. Karena memang Allah kabulkan permintaan dia untuk dipanjangkan umurnya sampai yaumul kiamah. Iblis mengatakan, "Rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun." Wahai Allah, beri saya tangguh, beri saya umur panjang sampai hari kiamat. Allah mengatakan, "Fa innaka minal mundzirin." Kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Di sini ada faedah barakallahu fikum. Kalau iblis makhluk yang terjahat memohon kepada Allah, Allah kabulkanlah, Anda seorang muslim. Jangan kemudian minder, jangan kemudian berkecil hati. Loh, kalau saya doa apa mungkin Allah kabulkan? Jangan seperti itu. Lah iblis, makhluk yang jahat saja ketika doa Allah kabulkanlah, kamu seorang muslim, orang yang mulia, ya, berdoa, berdoa, mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tulang yang dagingnya itu dimakan oleh seorang muslim ketika dia memakan, mengucapkan basmalah, tulangnya dia buang, itu bagi jin itu apa namanya, makanan yang apa, sangat empuk, ya, istilah kita dagingnya banyak. Jadi disebutkan dalam hadis yang lain, kenapa kita tidak boleh bercampur dengan tulang, karena tulang ini adalah makanan saudara-saudara kita dari kalangan jin. Tapi wallahualam, apakah di sini menunjukkan bahwa kita enggak boleh makan tulang? Kan ada tulang lunak gitu, kadang orang makan ayam atau tulang lunak, apa namanya, tulangnya. Ya. Larangan di sini bukan memakan tulang. Larangan di sini apa namanya? Larangan di sini terarah kepada apa? Bercampur dengan tulang. Tadi tulang yang ketika masih ada dagingnya, kemudian seorang muslim memakan daging itu dengan baca basmalah, kemudian tulangnya dibuang, itu bagi jin yang menemukannya itu makanan yang apa? Yang besar bagi jin. Subhanallah, ya. Jin makanannya tulang, ya. Rasulullah mengatakan, "Zadu ikhwanina minal jin." Tulang itu adalah zat makanan saudara-saudara kita dari kalangan jin. Jadi saudara-saudara kita itu ya ada dari kalangan manusia, ada juga dari kalangan jin. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitabnya Isabah, ada beberapa nama jin yang itulah sahabat Rasulullah. Ya. Ada jin yang masuk Islam. Jin itu kayak manusia sudah. Ya. Dibebani dengan syariat, mereka ada yang muslim, ada yang kafir. Cuma kalau dari kemuliaan ya, manusia lebih mulia dari kalangan jin. Dari banyak hal. Di antaranya satu saja saya sebutkan. Tidak ada rasul dari kalangan jin. Rasul dari kalangan apa? Manusia. Bahkan malaikat pun ya, rasul dari kalangan manusia. Enggak ada dari kalangan jin. Ini menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jam maghrib. Baik. Sampai di sini penjelasan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.